sepanjang jalan. Ada dua surat taman buat misi perut yang lapar. Saya ini penjual koran, berteriak sepanjang jalan. Ada dua surat taman buat misi perut yang lapar. Korannya abang. Jangan lupa.